Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu yang jawab. Muga-muga tansah pinaringan, selamat wilujeng, amin. Rezekine mugi-mugi tambah kuwatah, amin. Rezekine mugi-mugi tambah barokah, amin. Sapine ndang muanak, bakone ndang panen sing api-api, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang adalah hormati Bapak Kepala Desa dari Telaga Tunggal, yang adalah hormati sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, yang adalah hormati segenap warga masyarakat dari Kanung Telaga Tunggal, yang adalah hormati segenap panitia yang tergabung dalam Laskar Buana di kesempatan malam hari ini, atas nama Abah Haji Totok sekalian Bunda Haja ini yang datang dari kawasan Bangilan Tuban, Jawa Timur, mengucapkan terima kasih atas sebuah kepercayaan dan juga kesempatan di malam hari ini kami bisa hadir menyapa dulur-dulurku semuanya Laskar Buana Kanung Telaga Tunggal di dalam kemeriahan suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dalam kemerdekaan ini kita benar-benar merdeka. Merdeka di dalam apapun, namun tidak jauh dari batas-batas prikemanusiaan, tidak jauh dengan batas-batas perundang-undangan negara, ataupun tidak jauh dari batas-batas perundang-undangan syariat Islam, ya. Dan kami ucapkan selamat datang juga untuk segenap warga masyarakat dari Telaga Tunggal yang di malam hari ini bersatu padu, kita sama-sama akan bersenandung bersama Adila. Sudah siap sedia di belakang sederetan artis topnya Indonesia yang bakal menyapa saudaraku semuanya. Kali ini sebagai tembang pembuka untuk kita, untuk dulur-dulurku semuanya, saudaraku dari Laskar Buana, kita simak sama-sama dan kita nikmatin sama-sama. Satu salam taklim dari Adela bersama kehadiran dari all artisnya Adela, Adela, Adela. Yeah. masker buana.